Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah, amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Bulughul Maram. Kita masih melanjutkan kitab Shalah bab Shalatil Jum'ah. Hadis yang terakhir yang kita baca dalam pertemuan yang sebelumnya, hadis dari Abu Hurairah, man ibtasala summa atal jum'ah wa sallama quddira lah. Hadis. Nah, tentang di sunnahkannya ketika menunggu datangnya khatib untuk sholat sebanyak-banyaknya sampai khatib naik mimbar. Kemudian diperintahkan untuk diam mendengarkan khutbahnya khatib. Nah, baik. Betul Aziz. Qala al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan hari Jumat. Waqala, dan beliau menyatakan, fihi, pada hari Jumat itu, sa'atun, ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, tidaklah yang bertepatan dengannya dari seorang hamba yang dia itu muslim. Wa huwa qa'imun yusalli, dan dia sedang menjalankan sholat. Tidaklah seorang hamba muslim yang sedang menjalankan sholat dan bertepatan dengan sebuah waktu pada hari Jumat. Yas'alullaha azza wa jalla syai'an, dia meminta kepada Allah azza wa jalla syai'an, sesuatu, ya, apapun itu syai'an, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan kepadanya, Allah akan kabulkan permintaannya. Wa asara biyadihi yuqalliluha. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, menunjukkan sedikit, sebentar. Waktunya itu tidak panjang, waktunya itu sebentar. Tidaklah seorang hamba muslim yang dia bertepatan ketika meminta sesuatu kepada Allah dengan satu waktu yang ada pada hari Jumat, kecuali Allah akan berikan permintaannya. Wa fi riwayati li muslim wa hiya sa'atun khafifatun. Dalam riwayat Imam Muslim, itu waktu yang khafifah, waktu yang sebentar, waktu yang sebentar. Nah, wa huwa qa'imun yusalli. Yusalli di sini diterangkan para ulama ayyadu, berdoa. Naam. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita ada satu waktu yang mustajab pada hari Jumat. Ketika seorang hamba muslim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertepatan dengan waktu itu di hari Jum'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Dan waktunya ini tidak dijelaskan kapan. Nanti akan disebutkan riwayat-riwayat. Nah, waktu yang Rasul sebutkan khafifah, qalilah, ya, waktu yang sebentar itu kapan? Karena juga ikhtilaf para ulama tentang waktunya. Baik, nasair, Pak. Wa an Abi Burdah an Abihi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Burdah Amir bin Abdullah bin Qais. Abu Burdah Amir bin Abdullah bin Qais. Maka ketika belum menyatakan an abihi an Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais itu masyhur bi kunyatih. Lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Namanya Abdullah bin Qais. Siapa kunyahnya? Terkenal sahabat yang terkenal dengan kunyahnya. Ada lagi. Hah? Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Terkenal dengan, masyhur dengan kunyahnya. Masyhur dengan kunyahnya Abu Musa al-Asy'ari yang memiliki suara indah ketika membaca Al-Quran. Abu Burdah Amir namanya. An abihi Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Iya, waktu yang mustajab pada hari Jumat itu ma baina ayyajlisal imam, antara duduknya imam ila antuk dhosholatu, sampai selesainya sholat. Rawahu Muslim. Ketika imam itu duduk tib, sampai selesainya sholat. Nah, ini riwayat yang menunjukkan bahwasanya ini waktunya yang mustajab. Ketika imam duduk di mimbar ya, sampai selesai sholat Jum'ahnya. Warajjaha Daraqutni annahu min qawli Abi Burdah. Daraqutni merojihkan ini dari ucapan Abi Burdah. Ini dari ucapannya Abi Burdah. Kalau dari ucapan Abi Burdah berarti tidak marfu. Bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini pendapatnya Daraqutni. Baik. Wa fi hadis Abdullah bin Salam ibn inda min Majah. Dan di dalam hadisnya Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan sanadnya sahih. Nah, hadisnya Abdullah bin Salam diriwayatkan Ibnu Majah, kemudian juga hadisnya Jabir yang nanti akan disebutkan. Baik, yang menunjukkan bahwasanya waktu waktu yang mustajab pada hari Jumat. Abdullah bin Salam yang dahulunya seorang Yahudi. Disebutkan hadisnya, di sini tidak dibawakan hadisnya. Naam. Abdullah bin Salam menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, dia menyatakan inna lanajidu fi kitabillah, kata Abdullah bin Salam, sungguh aku mendapati dalam kitabillah, di dalam kitab Allah yakni Taurat, karena orang Yahudi, aku mendapatkan dalam Taurat fil jumu'ah, pada hari Jumat itu sa'atun, ada satu waktu. La yuwafiq wa abdun muslim yusalli yas'alullaha azza wa jalla fiha syai'an. Tidaklah seorang hamba muslim yang sholat, yang berdoa, meminta kepada Allah sesuatu padanya, illa qadallaha hajatahu, kecuali Allah na'am kabulkan permintaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan itu waktunya sedikit. Naam. Di situ di dalam riwayat itu disebutkan ayyu sa'atin hiya, tanya. Waktunya itu kapan? Ya. Qala, kata Rasulullah, akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Itu akhir waktu dari siang, di sore hari sebelum tenggelam matahari. Ya, sebelum tenggelamnya matahari. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Ya. Itu hadisnya Abdullah bin Salam. 6. Di situ ketika Rasulullah menyebutkan itu akhir siang, jadi sore hari. Ada yang nanya, inna laisa sa'atu shalah. Itu kan bukan waktu sholat itu. Ba'dal asr. Itu kan bukan waktu sholat. Padahal sini lafadznya yusalli, seorang hamba yang yusalli. Maka Rasulullah SAW beliau menyatakan, innal abda al-mu'min, bahwasanya seorang hamba yang beriman, idza shalla summa jalasa, jika dia selesai sholat kemudian dia duduk, la yujlisu illa shalah, dia tidak duduk kecuali untuk nunggu sholat, na'am fa huwa fi shalah, maka dia tercatat sedang menjalankan sholat. Ya, tercatat sedang menjalankan sholat. Nah, ketika seorang hamba sholat kemudian duduk nunggu sholat, itu dianggap sedang menjalankan sholat. Makanya disebutkan sini yusalli. Sebagian ada yang menyebutkan itu maknanya hiya da'u, berdoa. Nah, baik, nasami tikra. Wa an Jabir inda Abi Dawud wan Nasa'i. Dari hadisnya Jabir diriwayatkan Abi Dawud dan Nasa'i, anna ma baina salatil asri wa ghurubi syamsi, waktu mustajab dari Jumat itu antara salat asar sampai tenggelamnya matahari. Berarti ada dua pendapat ini. Ada yang menyatakan ketika antara duduknya imam di mimbar sampai selesai sholat. Ada pendapat yang menyatakan itu ba'dal asr, sampai tenggelamnya matahari. Maka Al-Hafidz menyebutkan waqad ikhtulifa fiha, dan diperselisihkan padanya. Kapan ini waktu yang mustajab ini? An aktsara min arba'ina qawlan, lebih dari 40 pendapat. Waktu yang mustajab pada hari Jumat itu ikhtilaf para ulama kapannya, pastinya itu kapan, sampai ada 40 pendapat lebih. Amlaituha fi sahih al-Bukhari. Sudah aku imlakkan di syarah al-Bukhari. Nah, sehingga dari dua pendapat ini pendapat yang paling kuat. Dua yang dibawakan di sini. Baik. Ketika imam di atas mimbar sampai selesai sholat, berarti ketika khutbah Jum'ah berlangsung sampai sholatnya selesai. Nah, itu waktu yang pertama. Baik. Tadi katanya waktunya sebentar. Kadang kan khatib itu ada khutbahnya sampai 1 jam. Berarti itu lama sekali. Baik. Disebutkan para ulama tidak, bukan berarti kemudian waktunya sepanjang itu. Dari mulai khutbah sampai sholat salam selesai, sepanjang itu waktu mustajab, tidak. Di antara itu, di antara waktu itu, ketika khatib di atas mimbar sampai selesai sholatnya, di antara itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Baik. bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, makanya di situ berkumpulnya kaum muslimin, kemudian doanya khatib yang diaminkan oleh jamaah, itu perkara-perkara yang apa, terkabulkannya doa. Kemudian pendapat yang kedua, selesai sholat asar sampai tenggelam matahari. Nah, dan ini yang dari dua pendapat yang mengerucut dari 40 lebih menjadi dua ini yang dirajihkan diantaranya oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, ba'dal asr, sampai tenggelamnya matahari. Nah, karena itu penutup waktu Jumat, ya, penutup hari Jumat. Baik, di situ memiliki keutamaan yang besar. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nah, para imam juga, Pak, ada yang merujukkan pendapat yang pertama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Al-muhim, naam, dua waktu ini yang kemudian direjihkan oleh para ulama, ya, dua waktu ini, naam, yang direjihkan oleh para ulama. Baik, sehingga kalau pendapat yang pertama, kapan berdoanya? Kapan berdoanya? Berdoanya ya di waktu-waktu yang mungkin di situ khatib tidak sedang berkhutbah. Ketika khatib tidak sedang berkhutbah. Nah, al-muhim itu dua waktu yang paling kuat dari 40 lebih pendapat para ulama baik tentang kapan waktu yang rajih tentang hal ini. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, astagfir. Baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, madatis sunnah, sunnah telah berlalu, anna fi kulli arba'in arba'ina fasa'idan jum'ah, bahwasanya dalam setiap 40 lebih itu jum'atan. Rawahu Dharqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Naam. Jadi hadis ini yang dijadikan hujah salat Jumat itu syaratnya 40 orang. Ya. Syaratnya 40 orang. Baik. Dan hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jum'ah pertama kali jamaahnya 40. Itu tidak menunjukkan sholat Jumat syaratnya harus 40. Itu karena kebetulan pas jumlahnya 40. Dan sudah kita lewati hadis ketika Rasulullah berkhutbah kemudian ditinggalkan oleh jamaah, tinggal sedikit. Nah, itu dalil bahwasanya tidak ada persyaratan sholat Jumat itu sahnya naam harus 40 orang yang mengikutinya. Baik. Gadisnya dhaif. Baik. Sair. Wa an Samura bin Jundub radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman, wal mu'minat kulla jumu'atin, setiap salat Jumat, setiap Jumat. Rawahul Bazzar bi isnadin layyin, hadisnya maudhu. Naam, tidak bisa dijadikan hujah tentang mendoakan kaum mukminin di dalam khutbatul Jum'ah. Naam, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala baik belum menyatakan yang bagi lil khatib alla yaltazima bihadha du'a, tidak boleh, tidak sepatutnya bagi seorang khatib merutinkan dengan doa ini. Kata beliau, beliau kasih contoh. Inna ba'dul 'amma al-an yadhunnuna annahu yajibu an tahtimul khutbatil ula. Sebagian orang awam mereka mengira wajib hukumnya menutup khutbah yang pertama dengan ucapan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Tidak sepatutnya setiap khutbah itu kemudian khatib membaca ini, nanti dikira itu hukumnya wajib karena setiap khutbah pasti itu dibaca. Nah, demikian pula menutup khutbah kedua dengan ucapan innallaha ya'muru bil adil wal ihsan, terus itu dibaca misalnya, maka orang-orang akan mengira bahwasanya itu perkara yang wajib, maka tidak sepatutnya untuk naam dirutinkan, bal ayyada'u ahyanan, tinggalkan ya. Tinggalkan sesekali, jangan terus-terusan ya. Bal innau laysa bisunnah, itu tidak sunnah ya. Naam. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah ya. Tidak melazimkan terus-terusan mengucapkan itu dalam khutbatul Jum'ah. Baik, mendoakan kaum mukminin wal mukminat ya. Ini juga hadisnya maudhu, hadisnya palsu ya. Baik, sehingga ini tidak boleh kalau kemudian membaca rutin, dirutinkan, nanti orang-orang awam beranggapan itu perkara yang wajib. Nah, fadal, stabil. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Ya. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah yaqra'u ayatin minal Qur'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baik beliau di dalam khutbahnya membaca beberapa ayat dari Al-Quran, membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Naam. Yudzakkirun nasa, beliau mengingatkan umat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Sudah kita lewati hadisnya. Ketika ada sahabiah yang hafal surat Qaf, naam, karena sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini hadisnya hasan. Ya. Jadi, maka hendaknya khutbatul Jum'ah itu, khatib itu membawakan ayat Al-Quran di dalam khutbahnya. Ya. Pembahasan apa yang dia bahas itu menyampaikan dalilnya diantaranya dari ayat Al-Quran. Jangan kemudian khutbatul Jum'ah itu seperti orang cerita yang tidak ada dalilnya. Ya. Wala minal Quran, wala minal sunnah. Ya. Kosong dari itu. Nah. Yudzakirun nas, beliau ingatkan jamaah dengan membawakan ayat Al-Quran. Ya. Ayat Al-Quran yang di situ berdalil dengannya atau membahas tentang ayat itu, ya, membahas tentang ayat dalam materi khutbahnya. Jadi bukan semata-mata baca Al-Quran, tapi nggak ada pembahasan sama sekali. Ya, maksudnya dibahas ayat itu. Atau membahas mau untuk tema apa dan berdalil dengan ayat Al-Quran. Ya, berdalil dengan ayat Al-Quran. Jangan sampai kemudian khutbah Jum'ahnya tidak membawakan dalil min Al-Quran. Ya. Meskipun misalnya dia membahas, menyampaikan athar minas salaf, ya. Dia menyampaikan athar minas salaf, kemudian diterangkan, disyarah di situ, dan diantaranya dibawakan ayat Al-Quran yang sesuai dengan ucapan salaf ini. Ya. Yang penting di situ dibawakan ayat Al-Quran. Ya. Jangan sampai kemudian khutbatul Jum'ah isinya cerita. Wala minal Quran, wala minal sunnah. Dan ini ada, ya. Kapan ya? Dua Jumat kemarinnya itu, ya. Ketika saya di Surabaya itu, khatib itu pas pembahasan tahun baru Hijriah. Jumat yang dua pekan yang lalu, dari awal sampai akhir itu tidak membawakan ayat dalil sama sekali. Pembahasannya ini waktu kita untuk hijrah, meninggalkan pemimpin yang zalim, memilih pemimpin yang adil, ya. Dari awal sampai akhir-akhirnya kampanye pilpres, ya. Dari awal sampai akhir membawakan kejelekan-kejelekan penguasa sekarang. Isinya cuma itu. Tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis. Nah, hingga mimbar-mimbar Jum'ah itu akhirnya dijadikan sebagai ajang kampanye. Ya, wa'iyadzubillah. Nah, Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Ada kalanya sang khatib membawakan cerita wayang atau berita-berita yang dia baca di dalam surat kabar. Tidak ada bantahan, tidak dibahas tentang Al-Quran wa Sunnah. Kalau misalnya dia menukil momen yang lagi viral misalnya, yang sedang dibicarakan oleh masyarakat, tidak ada masalah dia bawakan dalam khutbatul Jumat, kemudian dia bahas dari sisi syariat ini bagaimana. Dari sisi syariat bagaimana ini dibahas hukumnya, sampaikan dalilnya minal Quran minas Sunnah, ini perkara yang batil misalnya. Nah, maraknya misalnya ketika ada seseorang yang dianggap sakti, ya, bisa mengobati berbagai macam penyakit dengan cara-cara yang tidak masuk akal misalnya. Dengan bukti-bukti orang yang sembuh itu banyak sekali, bahas ya, di situ. Itu kewajiban seorang dai, bisa disampaikan ketika dalam khutbatul Jum'ah dengan waktu yang begitu minimnya. Baik, bawakan hujan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, intinya ketika khutbatul Jum'ah bawakan dalil min Al-Quran, sehingga baik para fuqaha enam ada menyatakan kalau khatib itu tidak membaca satu pun ayat dari Al-Qur'an, lam tasih khutbatuh, tidak sah khutbahnya ya, ketika tidak membawakan satu pun ayat dari Al-Qur'an. Baik, sehingga diambil faedah di sini, masru'iyatu qira'atu syai'in minal Qur'an fil khutbah, disyariatkan untuk membaca sesuatu dari Al-Quran ketika berkhutbah. Baik, paling sedikit satu ayat ya, satu ayat itu yang kemudian diterangkan, bukan membaca alif lam mim atau yasin misalnya, itu juga satu ayat. Tapi terus apa dia mau bahas apa? Nah, dibawakan dalilnya, satu ayat dalil yang pembahasan yang dia bahas. Intinya di dalam khutbahnya dia membawakan ayat, satu ayat dari Al-Quran atau lebih. Nah, sehingga para fuqaha menyebutkan jika khatib tidak membawakan dalil dari Al-Quran dalam khutbahnya, tidak sah khutbahnya. Naam, ustaz. Wa wa an Tariq bin Syihab. Baik, sebelumnya tentang permasalahan membawakan ayat Al-Qur'an dalam khutbah ya. Pendapatnya Imam Syafi'i belum masukkan itu termasuk min arkanil khutbah. Termasuk rukun khutbah itu membacakan ayat Al-Qur'an di dalam khutbahnya. Nah, sebagian ada yang berpendapat sunnah ya. Sebagian ada yang berpendapat sunnah. Baik, Imam Syafi'i beliau berpendapat rukun di khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Nah, wa an Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah Salat Jumat itu hakun wajibun, wajib bagi setiap muslim untuk salat berjamaah kecuali 4 orang. Yang pertama mamlukun, budak. Wa mar'atun, perempuan. Wa sabiyun, anak-anak. Wa maridun, dan orang yang sakit. Rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' tarikun minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam, hadisnya sahih. Ucapan Abu Dawud, Tariq ini tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah belum menyatakan wa hadza ghairu qadihim bi sihhati. Ini tidak mempengaruhi kesahihannya. Ya. Ini tidak membuat apa cacat pada kesahihannya. Baik. Sehingga hadisnya sahih. Wa akhrajahu al-Hakim min riwayat Tariq al-Madhkur an Abi Musa. Naam. Disebutkan di sini dari Abi Musa. Baik. Di sini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ada 4 golongan yang dia tidak wajib untuk menjalankan sholatul Jumat. Baik. Yang pertama adalah budak, mamlukun. Budak itu milik tuannya, sehingga tidak boleh dia kemudian meninggalkan tuannya untuk sholat Jumat kecuali diizinkan oleh tuannya. Diizinkan oleh tuannya, karena budak itu berkhidmat kepada pemiliknya, ya, berkhidmat kepada pemiliknya. Baik, ini yang pertama, budak itu sibuk untuk berkhidmat kepada pemiliknya. Enam. Yang kedua imro'ah, perempuan. Perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi boleh untuk sholat Jumat. Kalau ikut sholat Jumat, maka gugur kewajiban sholat duhurnya bagi perempuan. Yang ketiga, sobi, anak-anak. Ini tidak wajib sholat Jumat. Yang terakhir, marid. Maridun, orang yang sakit. Naam. Ini tidak wajib untuk menjalankan sholat Jumat, tapi dia menjalankan sholat duhur. Baik. Dan mereka-mereka yang berpendapat sholat Jumat itu harus minim 40 orang. Kalau 40 orang ini di antaranya ada anak-anak, di antaranya ada budak, di antaranya ada perempuan, ya, maka tidak sah sholat Jumatnya. Ketika orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat itu termasuk dari hitungan 40. Ya, ini bagi mereka-mereka berpendapat demikian, yang menyatakan wajibnya 40. Baik, dari tadi kita sudah bahas hadisnya dhaif, ya. Sholat Jumat minim 3 orang. Ya, 1 khatib, 2 orang yang mendengarkannya. Naam. Istamir. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala musafirin jum'ah. Tidak ada kewajiban salat Jumat bagi musafir. Ya. tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir. Rawahu Tabrani bi isnadin dhaif. Bi isnadin dhaif. 6. Tetapi hadis ini banyak syahidnya, ya. Banyak syahidnya. Baik. Sehingga dihukumi sahih hadisnya. Baik. Jadi disebutkan beberapa riwayat. Naam. Yang menguatkan hadis ini, ya, bahwasanya musafir tidak wajib sholat Jumat. Di antaranya Rasulullah SAW beliau ketika safar tidak pernah menjalankan sholat Jumat. Ya, tidak pernah menjalankan sholat Jumat. Baik. Diterangkan para ulama, musafir itu ada musafir yang di tengah-tengah perjalanan, ada musafir yang sudah sampai tempat tujuan safarnya. Ya. Musafir yang lagi di tengah-tengah perjalanan belum sampai tempat tujuannya, ini tidak sholat Jumat. Dia sholat duhur. Maka ketika dia naik kendaraan mobil misalnya, dengar adzan Jumat, jangan mampir ke masjid itu, lanjut aja nanti sholat duhur. Ya. Dijamak dengan sholat asar. Baik, ini musafir yang di tengah perjalanan. Ada musafir, musafir nazil. Musafir nazil itu sudah sampai tempat tujuan. Dia safar ke Jogja misalnya. Berangkat jam 10. Ya. Sampai Ngawi dengar azan sholat Jumat, jangan mampir, ya. Lanjut. Baik. Nanti mungkin sampai daerah mana dia masuk masjid, kemudian bisa sholat asar, jamak takhir, ya, sholat duhur dengan sholat asar di jamak. Nah, belum nyampe tujuan. Ya. Kalau musafir yang sudah sampai tujuan, misalnya dia sampai Jumat pagi sudah sampai Jogja, nah, dia tinggal di situ dan dia dengar adzan sholat Jumat, penduduk itu mengadakan sholat Jumat, dia ikut sholat Jumat. Ya, itu namanya musafir yang nazil, ya, sudah sampai tempat tujuan. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Nah, dia musafir yang dia ikut sholat Jumat, ya enggak sholat duhur, sudah gugur kewajibannya. Sudah gugur kewajibannya. Baik. Dan yang sering dipertanyakan, ya, kalau musafir kemudian dia nazil, sudah sampai tempat tujuannya, dia dengar adzan, ya, dia ikut sholat Jumat di situ. Nah, kemudian dia nanti badal Jumat itu mau balik pulang ke daerahnya, boleh tidak ini untuk dijamak? Ya. Jamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ya. Sebagian pendapat menyatakan tidak boleh, nggak ada contohnya. Menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar tidak ada contohnya, tidak pernah dijalankan Rasulullah, benar, tidak pernah dijalankan Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah sholat Jumat ketika safar, ya. Beliau sholat duhur. Nah, sebagian berpendapat boleh untuk dijamak. Nah, kenapa? Karena ilahnya jamak itu ada pada itu. Kalau harus nunggu sampai nanti asar baru berangkat, susah. Maka jamak itu untuk meringankan kaum muslimin di jamak. Ya. Maka boleh untuk di jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Ya. Ini diantaranya pendapatnya Imam Munawwi rahimahullah dan juga kalau tidak salah ini dikuatkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Musafir yang nazil, dia sholat Jum'ah kemudian jamak dengan asar, atau dia mukim, mukim, musafar. Karena kalau kita mau safar, belum berangkat sudah adzan Jum'ah, tidak boleh berangkat. Dia terkena kewajiban untuk sholat Jum'ah, dia belum berangkat, terkena kewajiban sholat Jum'ah. Nah, kecuali berangkatnya sebelum adzan, ya, belum adzan, berangkat safar tidak ada masalah, safar pada hari Jum'ah. Tapi ketika dengar adzan Jum'ah, tidak boleh dia safar. Nah, dia mau safar pada Jum'ah, mau safar Jum'ah, sholat Jum'ah, karena memang dia mukim, sholat Jum'ah, terus dia jamak dengan sholat asar, ya. Jamaknya, sholat asarnya sempurna, tamam 4 rakaat, ya, boleh. Nah, karena ilahnya sama, agar tidak menimbulkan masyakoh, ya, agar tidak menimbulkan masyakoh. Duh, kan Rasulullah tidak pernah menjamak. Iya, karena Rasul ketika safar beliau tidak sholat Jumat, beliau sholat duhur. Dan sekarang kasusnya ini bagaimana? Dia mukim, ya, safarnya nanti badal Jumat. Kalau tidak boleh dijamak, ini akan memberatkan. Ya. Dari sisi ilah sama, maka sebagian ulama membolehkan menjamak antara sholat Jum'ah dengan sholat asar ketika timbul masyakoh. Nah, ketika misalnya wis nanti gampang lah di tengah perjalanan kita mampir masjid sholat asar, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nah, kalau itu memang apa, kendaraan-kendaraan pribadi, ya, gampang. Nah, kalau kendaraan umum gimana? Susah untuk menjalankan sholat ketika masjid. Sudah di jamaah, jamaah takdir, tidak ada masalah. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Baik, ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Nah, jadi bagi musafir, baik, tidak wajib untuk sholat Jum'ah, tapi ketika dia sebagai musafir yang nazil sudah sampai tempat tujuan safarnya, dan di situ orang-orang mukim mengadakan sholat Jumat, maka dia ikut sholat Jumat. Ya, dia ikut sholat Jumat. Tapi kalau rombongan safar kemudian dia mengadakan sholat Jumat, ini tidak ada contohnya, nggak ada yang mukim. Satu rombongan safar misalnya hari Jumat, kemudian mengadakan Jumatan sendiri, nggak ada contohnya. Musafir yang dalam perjalanan itu taib sholat duhur, bukan sholat Jum'at. Nah, maka Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mungkin tidak ada contohnya musafir itu kemudian di tengah safarnya mampir ke masjid untuk ikut Jum'atan. Nggak ada. Ya, nanti sholat duhur. Nah, dijamak dengan asar karena dia musafir. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.